Tak ada jodoh kawin dengan my view. Dapat anak besar macam my view. Pergi taman puna naik my view. Mandi sama-sama dengan my view. Pergi jalan KL pun naik my view. Pergi mana-mana pun naik my view. Tak ada rumah tinggal je dalam my view. Tak ada kawan cuma ada my view. Yeah. Tak ada itu, tak ada ini, tapi hati ini cuma ada my view. Tak ada rumah, tak ada harta, yang aku ada my view saja. Always with me, itulah my view. No goals for me, but I love the my view. Bagi signal macam ini, tak payah bayar because it's free. Yeah. Apa yang kau tak nampak, yang pernah bawa maybe sahaja yang rasa. Dia tahu macam mana kereta lain tanah, beza aku tanah, Asia pun tanah. Kalau maybe aku nak mana-mana, hero mati dan naik maybe saja. Tukai AMG spoiler yang baru. Dekat highway nanti King my V terbang laju. Tak gegar bila dah tukar rim 16. Tekan sampai 200 km sejam. Laju sampai keluar berita, itu King my V diberi nama. Sampai orang-orang semua takut nampak King my V high beam di jalan raya. Karena slow ke tepi, ya duduk dalam kiri. Nanti naik atas my V, tak kisah kau punya.